الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, di malam yang Allah subhanahu wa ta'ala sedang menurunkan makhluk-makhluknya, yaitu hujan-hujan yang begitu derasnya, barakallahu fikum, yang jujur saja ya, malam hari ini membuat kami takjub, Masya Allah, ya, dengan kesemangatan para ikhwah yang hadir pada malam hari ini, bahkan hadir dari tempat yang jauh, datang ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan, insyaAllah ta'ala, disebabkan karena ingin mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan antum datang dari tempat yang jauh. Dan sebenarnya terus terang ini membuat kami malu. Ya. Membuat kami malu ya. Dengan gigihnya semangat antum, barakallahu fikum. Yang mungkin kalau kami di posisi antum, ya. Kalau hujan deras seperti ini mungkin masih berpikir-pikir. Ya. Datang ke ta'lim ataukah tidak. Barakallahu fikum. Tapi Masya Allah, yeah. Antum sudah memberikan pelajaran yang besar khususnya bagi kami dengan kegigihan, dengan kesemangatan, karena mengharap wajah Allah, karena mengharap keridhaan Allah, karena mengharap barakallahu fikum rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga apa yang antum lakukan pada malam hari ini tentunya disaksikan oleh para malaikat dan juga disaksikan oleh miliaran makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang turun, yang baru saja datang dari Rabbnya, yang baru saja datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengguyur bumi ini, demikian pula mengguyur antum ketika antum menempuh perjalanan dari kediaman antum yang jauh ke tempat ini. Semoga mereka semua menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kesemangatan antum untuk menempuh jalan menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum. Dengan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita kembali lagi memulai pelajaran kita yang biasanya kita langsungkan pada malam Selasa Dan malam hari ini kita pindah ke malam Jumat insyaallah, ya. Disebabkan karena ada beberapa ikhwah juga yang akan hadir di kajiannya Ustaz Aib Syafruddin hafizahullah. Maka ya kita atur jadwal agar tidak bertabrakan barakallahu fiik. Nah. Baik, kita langsungkan pelajaran kita dari pelajaran Sittatu Mawadhi' minas Sirah, ya. Yaitu 6 tempat, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Di mana barakallahu fikum? Pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah diajak oleh beliau rahimahullah untuk ya belajar bagaimana sebuah prinsip dalam Islam. Ya. Sebuah prinsip yang agung dalam Islam yaitu prinsip al-wala wal-bara. Ya. Prinsip ya, sikap berloyalitas, berkasih sayang dan sikap berlepas diri. Berkasih sayang kepada mereka ahli tauhid, kepada mereka kaum muslimin yang betul-betul menjunjung tinggi tauhid, yang betul menjunjung tinggi barakallahu fikum ya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlepas diri ya atas segala sesuatu ataupun orang-orang yang mengkhianati dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami maksud tentunya para pelakunya, para pengembosnya, para pengajak, para penyeru kepada dakwah selain daripada dakwah sunnah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, ini salah satu prinsip yang agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Jadi bukan kita yang menciptakan prinsip ini. Bukan kita yang mengadakan prinsip ini, tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memulainya, yang mengajarkannya kepada para sahabat dan terus diwariskan sampai akhir zaman nanti. Tidak akan pudar prinsip ini. Sehingga ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, ya, barang siapa yang berpegang pada prinsip ini, dia telah berpegang di atas sunnah. Walaupun berpegang di atas prinsip ini bagai menggenggam bara api yang begitu panasnya barakallahu fikum. Nah, namun begitulah dakwah ilallahi jalla wa ala. Dakwah ini pasti penuh dengan rintangan, pasti penuh dengan hambatan. Dituntut akan adanya kesabaran. Dituntut akan adanya barakallahu fikum kekuatan, pengorbanan, perjuangan. Ya, darah dan air mata. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya memilih kita sebagai orang-orang yang bersabar, sebagai orang-orang yang istiqamah di atas kesabaran dalam menempuh jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tayyib ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita akan langsungkan lanjutan daripada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala muallif rahimahullah, fa idza fahimta hadza fahman jayyidan, maka apabila engkau telah memahami perkara ini, yaitu apa, prinsip al-wala wal-bara, ya, nah, fahman jayyidan, dengan pemahaman yang baik, ya, arafta anna kathiran minal ladzina yad'una ad-dina la ya'rifunaha. Apabila engkau telah mengetahui, memahami prinsip yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu prinsip al-wala wal-bara, maka engkau akan memahami, engkau akan mengetahui, sesungguhnya banyak dari orang-orang yang mengaku beragama Islam, mengaku ya beragama Islam, la ya'rifunaha, mereka justru tidak mengetahui prinsip ini. Ya, masya Allah. Sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menegaskan lagi. Ya, menegaskan kembali. Ya, begitu agungnya prinsip ini, bahkan kaum muslimin sendiri yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tidak memahami prinsip ini, tidak tahu prinsip ini. ataupun berat untuk mengamalkan prinsip ini, barakallahu fikum. Nah, maka bagaimana penjelasannya? Kita baca dari penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hadzahallahu taala. Kata beliau, kata syarah, yakni pensyarah yaitu Syekh Shalih Fauzan hadzahallahu, hada sahihun, ini benar. Yakni benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdulwahab beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, ini benar. Artinya apa? Syekh Muhammad bin Abdulwahab sudah merasakan ada fenomena ini. Ada fenomena di mana kaum muslimin tidak faham terhadap prinsip al-wala wal-bara di zaman beliau. Dan ditegaskan oleh Syekh Shalih Fauzan yang ada di zaman kita sekarang ini. Beliau masih hidup. Syekh Shalih Fauzan, hafizallah. Beliau mengatakan, hadza sahihun. Ini benar. Ya, naam. Fa'innaka law tas'alu kathiran minal ulama'i wal muta'allimina an hadhil mas'alah. Yani mas'alah til wala wal bara, ya. Tajiduhum la ya'rifunaha. Apabila engkau, ya, naam, bertanya, ya, kepada banyak di antara para ulama, orang-orang berilmu, wal muta'allimin, dan orang-orang yang mempelajari ilmu, ya, an hadhil mas'alah, pada permasalahan ini, yaitu prinsip al wala wal bara, tajiduhum, engkau akan mendapati mereka la ya'rifunaha. Mereka tidak memahaminya. Ya. Syekh tidak mengatakan awamun nas. Tapi siapa? Minal ulama'i wa muta'allimina. Kalau awamun nas wajar, karena mereka tidak belajar. Ya. Nah, mereka hanya ikut-ikutan. Tapi ini langsung disebut oleh Syekh, hafizahullah, mereka dari kalangan ahlul ilmi. Mereka yang memiliki ilmu, yang memiliki titel, yang memiliki gelar, wa muta'allimin, dan mereka yang mempelajari ilmu, para penuntut ilmu ini. Nah, ya, langsung disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, orang-orang yang bertitel, yang memiliki ilmu. Ya, la ya'rifunaha, mereka tidak paham, mengerti tentang prinsip al-wala wal-bara. Prinsip sikap berloyalitas, ya, berkasih sayang, saling ta'awun terhadap ahli tauhid, ahli sunnah, dan berlepas diri terhadap, ya, ahli syirik wal bidah, pelaku kesyirikan dan pelaku kebidahan. Barakallahu fikum. Nah, yaqulun, bahkan mereka, orang-orang yang bertitel tadi, orang-orang yang berilmu tadi, orang-orang yang penuntut ilmu tadi, mengatakan, ini syubhat mereka. Apa kata mereka? La yalzamu bughduhum. Ya, kita tidak harus membenci mereka. Membenci orang-orang yang melakukan membenci orang-orang yang mengajak kepada apa? Kepada kesyirikan, kepada kebidahan. Ya, barakallahu fikum. Atau dalam hal ini Syekh mengatakan kita tidak mengharuskan kita untuk membenci mereka, orang-orang kafir. Tidak harus kita benci orang-orang kafir itu. Nah, dinuna ma huwa dinu adawatin. Agama kita bukanlah agama yang permusuhan. Masya Allah. Ya, sangat indah syubhat ini. Ya, agama kita bukan agama permusuhan, kata mereka. Ya. Dinuna dinu mawaddatin. Agama kita adalah agama kasih sayang. Ya. Wadinu masalahatin wadinu kada. Dan agama kita adalah agama perdamaian. Dan agama kita demikian-demikian maksudnya. Nah, Masya Allah, indah sekali kalimat ini. Dan betul memang adanya kalimat seperti ini biasanya dimuncul dari orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, naam. Seolah-olah, barakallahu fikum, ya, naam, dia ingin membela Islam, tapi dengan manhaj yang keliru. Dengan metode cara yang salah. Dengan metode menentang prinsip yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan daripada syubhat ini, bahwasanya intinya apa? Kita tidak boleh, barakallahu fikum, membenci agama orang-orang kafir. Kalau mereka apa? Kalau mereka alul kufur. Maka kita kiaskan kepada alul bidah juga sama halnya. Kita tidak boleh membenci orang-orang yang melakukan kebidahan. Tidak boleh membenci praktek kebidahan. Tidak boleh membenci orang yang mengajak kepada kebidahan. Agama kita agama perdamaian. Agama kita agama berkasih sayang. Nah, Ya, ini syubhat mereka barakallahu fikum. Nah, kemudian mereka melanjutkan syubhatnya, ya'tabiruna hadza. Ya, mereka menganggap hal ini min madhhabin, termasuk daripada pujian terhadap agama, terhadap Islam. Ya, mereka menganggap bahwasannya apa yang disebutkan tadi, ya, mengatakan agama Islam adalah agama perdamaian, agama Islam adalah agama berkasih sayang, barakallahu fikum. Ya, nah, mereka menyangka dengan ini kita telah memuji agama Islam. Inilah pujian terhadap agama kita. Nah, maka kita katakan betul. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama perdamaian. Agama Islam adalah agama berkasih sayang. Namun tidak sampai menjatuhkan harkat dan martabat Islam tanpa apa? Tanpa ada prinsip yang kokoh, yang tegak. Kalau dibilang agama mana yang paling berkasih sayang? Islam. Agama mana yang paling menjunjung perdamaian? Agama Islam. Tapi bukan dalam permasalahan yang seperti ini. Islam adalah agama prinsipil. Yang memiliki prinsip. Yang memiliki keteguhan. Yang memiliki pegangan. Yang memiliki pondasi. Yang memiliki asas. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mencela-mencela. Tidak, ya, ikut sana, ikut kebanyakan orang melakukannya, ya, ikut cara orang, kebanyakan orang mengajak seperti ini, ya, oh ya, kita benarkan. Mengajak seperti itu, ya, kita benarkan. Islam ini bukan agama, tolak ukur kebenarannya adalah mayoritas, tidak. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, فَمَوَدَّتُ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَهُمْ لَا بَأْسَ بِهَا. Maka mencintai kaum musyrikin di sisi mereka, maka ini tidak mengapa. Masya Allah. Ya. Mencintai musyrikin. Ya. Nah, ini tentu saja sama halnya dengan apa? Dengan para pelaku bid'ah. Ya. Nah, mencintai musyrikin. Ya. Mencintai para pelaku bid'ah. Barakallahu fikum. Ya. Penyeru kepada kebid'ahan. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka, ya, di sisi para ulama-ulama ataupun orang-orang yang bertitel tadi, ahli ilmi tadi, ya, mereka memposisikan demikianlah Islam. Pada sampai pada tingkat yang paling rendah, ini tingkat yang paling rendah menjatuhkan prinsip Islam. Islam seolah-olah tidak punya muru'ah, wibawa. Islam seolah-olah tunduk di bawah orang-orang kufar. Bagaimana maksud tunduknya? Ya, mereka melakukan kesyirikan, mereka merayakan ibadah Natal, mereka merayakan ibadah Paskah. Kita membenarkan, ya. Ya. Kita tidak benci terhadap, ya silakan mereka, ya, na'am, melakukan Natal tanpa membenci. Kalau bisa kita apa? Mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ini bukti bahwasanya Islam agama berkasih sayang. Apakah demikian? Ya, subhanallah. Tidak. Walaupun secara lisan mungkin ada tetangga kita orang kafir, ya, orang kafir yang dia sedang merayakan hari Natal, maka sikap kita walaupun tidak mengucapkan saya benci kamu merayakan hari raya Natal, walaupun lisan ini tidak berucap, minimal dalam hati tumbuh rasa kebencian yang mendalam. Kenapa? Karena perayaan itulah perayaan sedang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Perayaan yang mereka sedang rayakan dalam apa, mereka sedang merayakan kesyirikan, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuh kebencian dalam hati, walaupun kita tidak harus sampai apa, sampai barakallahu fikum, ya, mengganggu mereka sampai atau bahkan na'udzubillah membunuh mereka. Tidak, bukan seperti itu Islam. Minimalnya tumbuh rasa benci dalam hati itu yang kuat. Kemudian rasa benci yang tumbuh dalam hati, kemudian anggota badan bergerak. Bagaimana cara bergeraknya? Tidak usah mengucapkan selamat hari raya Natal. Nah, ini contohnya. Jadi hati dan anggota badan juga sinkron, bergerak. Beda hanya dengan hati membenci, tapi ya sudahlah, karena enggak enak, ya sudah kita ucapkan selamat Natal, Pak. Karena apa? Karena mereka ketika kita lebaran, mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Masa kita enggak membalasnya? Karena disebabkan takut dengan manusia. Ini menjatuhkan Islam, menjatuhkan prinsip Islam. justru orang-orang yang menegakkan prinsip ini akan disegani oleh agama-agama yang lain. Contoh misal, ya, orang-orang Nasrani mengucapkan selamat hari raya kepada kita, maka kita katakan, ya, terima kasih. Ya. Tapi dia menunggu, kok dia nggak mengucapkan selamat Natal kepada saya ya? Ya, misalnya, kenapa ya? Kan ini akan timbul pertanyaan bagi mereka. Betul-betul mereka ini kokoh dalam agamanya, kuat dalam beragama, tidak malu, tidak merasa tidak enak dengan manusia, tapi dia justru takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rabb-nya. Nah, walaupun dia tidak memusuhi kami secara fisik, ya secara tindakan pidana misalnya mengganggu dan segala macamnya, walaupun mereka tidak mengganggu kami, tapi dalam sisi prinsip mereka sungguh tegak di atas prinsip agama mereka. Berbeda dengan kami. Kami justru apa? Ingin mencari simpati mereka dengan cara apa? Dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Pak. Selamat hari Idul Adha, Pak. Kami jatuhkan prinsip agama kami. Ya. Dalam keadaan apa? Ajaran kami meyakini bahwasanya orang yang tidak mengikuti, mohon maaf, Yesus, tidak berkeyakinan dengan Yesus sebagai Tuhan, maka dia tidak akan masuk surga. Mereka juga meyakini itu. Ya. Barang siapa yang tidak meyakini Yesus sebagai juru selamat, kata mereka, ya, maka mereka tidak akan diajak oleh Yesus ke surga. Mereka yakini itu. Tapi mereka apa? Ingin mencari simpati muslimin dengan menjatuhkan prinsip mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan Islam? Apa kita mengikuti cara mereka? Ingin mencari simpati daripada orang umat agama yang lain dengan menjatuhkan prinsip kita? Tidak. Tidak demikian. Justru dengan kita kokoh di atas prinsip ini, mereka akan mengenal kita sebagai agama yang berwibawa. Agama yang prinsipil, memegang teguh prinsip-prinsip dalam fondasi-fondasi dalam Islam. Nah, dan tentunya juga kepada ahli bid'ah. Sama halnya. Contoh misal, ya, Maulid Nabi, ya, Rasulullah. Nah, ya, kita diajak untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi barakallahu fikum, Bapak. Kita tahu, yakin ini perkara bid'ah, tidak ada tuntunannya. Nah, ya, bagaimana cara kita bersikap selama itu bukan acara Maulid Nabi ataupun di luar acara tersebut, kita selalu berhubungan baik dengan masyarakat kita, dengan lingkungan kita. Nah, ya, bergotong royong bersama, ya, bertetangga dengan baik, ya, demikian pula hal-hal yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian, ya, ketika mereka mengajak kepada acara-acara bidah, maka kita mengucapkan mohon maaf. Ya. Saya tidak bisa melakukan hal ini karena keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, demikian tidak ada tuntunannya ini. Ya. Naam. Kalau kita bisa pada posisi untuk menjawab, menasehati. Tapi kalau kita belum mampu untuk menasehati, misalnya dimintai sumbangan, ya mungkin sudah pernah kita jelaskan kemarin, ya. Karena kita warga baru di sini, dimintai sumbangan, nah, langsung katakan, ya saya keluarkan, ini amanah saya untuk masjid, Pak. Langsung tegas dari lisan kita. Jangan sampai, Pak, mohon maaf, Pak, ini ada minta sumbangan untuk acara maulid, ya. Kalau kita hanya sebatas diam, meletakkan, dia merasa, oh ini kan untuk maulid, ya sudah. Tapi kalau kita berbicara, oh ini untuk maulid, tapi kita bilang, ini saya titip uang untuk masjid. Terserah nanti dia mau melakukan apa, yang jelas amanah dari kita adalah untuk masjid. Apakah untuk kebersihan masjid, untuk menjaga masjid, ya, untuk kemakmuran masjid. Ya, barakallahu fikum, ini caranya. Nah, dan masya Allah sebenarnya kalau kita dekat dengan masyarakat, bergaul dalam perkara-perkara yang mubah, ya, naam, insya Allah Taala mereka akan segan dengan prinsip kita. Mereka tidak akan mengucilkan kita. Kenapa? Karena di sisi lain kita akrab dengan mereka, ya, kita dekat dengan mereka. Ya. Ketika dalam urusan ini pasti mereka akan apa? Akan, oh ya sudah, oh Bapak Fulan itu nggak buat maulid dia. Nah, sudah nggak usah dimintai. Nah, banyak yang terjadi seperti ini. Kenapa? Karena kita berjuang untuk memegang prinsip dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya, ini sebatas contoh. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian nah, tadi kata Syekh Shalih Fauzan, fa mawaddatul musyrikin indahum la ba'sa biha, maka mencintai musyrikin di sisi mereka tidak mengapa menurut mereka orang-orang ahli ilmi tadi. Wa ya'tabirunaha minal musalahati ma'ahum, dan mereka menganggap, ya, mereka menganggapnya ini adalah termasuk sikap perdamaian bersama orang-orang kafir. Jadi sikap perdamaian kita terhadap kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, ya itu apa? Dengan cara seperti ini. Dengan cara bertoleransi dalam hal agama. Ya, naam. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Kita ketika dia mengucapkan selamat hari raya, kita mengucapkan selamat hari Natal. Ya, ini yang dikira perdamaian, padahal tidak demikian. Perdamaian kita bersama orang kafir, ya pada hak-haknya sendiri. Kita tidak mengganggu mereka, memukul mereka atau bahkan membunuh mereka. Ini perdamaian di sisi kita. Tapi bertahun dalam masalah agama, maka tidak ada kata ya perdamaian di sana. Kita berdamai dengan orang kufar dari sisi dunia, tapi dari urusan agama kita harus menyampaikan al-haq. Ya. Tetap menyampaikan al-haq sebagaimana misalnya di majlis ilmu kita sampaikan kepada kaum muslimin bagaimana bahayanya kesyirikan, bagaimana bahayanya kebid'ahan. Demikian. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa naqul, dan kita katakan, yakni katakan kepada mereka yang membawa syubhat tadi. Artinya apa? Ini bantahan terhadap syubhat tadi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa naqul, kita katakan musalahatuhum, berdamai dengan mereka ala umuri siyasah, ya, dalam perkara politik siyasah itu boleh, ya, musalahatuhum, berdamai dengan mereka orang kufar ala umuri siyasah, dalam perkara politik la mani'a minha, tidak ada larangan darinya. Ini sisi perdamaian. Apa maksudnya perkara politik? Ya, perkara-perkara mubah, perkara-perkara keduniaan. Ya, contoh misal, ya dulu pernah Saudi Arabia ketika mau diinflasi, ya, oleh apa? Oleh Irak ketika zaman Saddam Hussein dulu. Ya, nah, ya, ingin merebut minyak yang ada di wilayah kekuasaan Saudi Arabia. Maka bagaimana politiknya Arab Saudi ketika itu? Arab Saudi tidak menurunkan pasukan tentara-tentaranya. Kenapa? Karena dia tahu sebagian daripada orang-orang Irak itu muslimin, awamun nas. Tidak seperti pemahaman yang Saddam Hussein dulu. Apa pemahaman Saddam Hussein? Sebagian para ulama dulu sempat memvonis bahwasanya Saddam Hussein itu adalah keluar daripada Islam kafir. Kenapa? Karena dia mendewakan ataupun apa? Menuhankan partainya, itu partai Baath. Baath. Jadi selama yang tidak taat kepada partainya, berarti dia tidak beragama. Dia tidak boleh, ya, dia harus dimusnahkan. Ya. Sistemnya seperti komunis, kurang lebih seperti itu gaya-gayanya. Sistem pemerintahan di era Saddam Hussein ketika itu yang dipimpin olehnya. Nah, namun ada sebagian mereka yang hanya ikut-ikutan rakyatnya ataupun para tentaranya, ya, dari awamun nas muslimin. Sehingga Arab Saudi tidak mengerahkan pasukannya, pasukan kaum muslimin untuk menghadapi saudaranya muslimin. Tapi apa? Tapi dia bekerja sama dengan Amerika. Orang-orang kafir, ini siasahnya, ini politiknya. Apa? Diminta orang-orang Amerika, kita bekerja sama, kalian jaga perbatasan negara kami, jaga kilang-kilang minyak kami. Ya, dari serangan-serangan. Sehingga apa? Terjadi pertempuran antara orang kafir dengan sebagian kaum muslimin yang ada di sana. Meminimalisir pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Dan tentunya sikap Arab Saudi ini banyak mendapat kritikan. Dijadikan bahan sebagai apa? Memusuhi daulatul tauhid. Apalagi Iran, Syiah. Lihat, Saudi bekerja sama dengan kafir. Siapa sebenarnya musuh kita? Masya Allah. Ya? Padahal barakallahu fikum, inilah siasahnya, politiknya. para ulama kita di Arab Saudi itu. Bagaimana caranya pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin itu sangat-sangat diminimalisir. Sehingga Arab Saudi mengerahkan pasukan Amerika. Intinya apa, Pak? Arab Saudi hanya sebatas meminta pasukan Amerika untuk menjaga perbatasan Saudi, menjaga kilang-kilang minyak Saudi, baik di perairan milik Saudi maupun di gurun-gurun pasir milik Saudi. Irak menyerang. Irak datang menempur. Nah, jadi yang menjadi tameng siapa? Orang-orang kafir. Masya Allah. Ya? Nah, ini yang gak dimiliki oleh ahlul ilmi yang bertitel-titel sana. Ya. Mereka terbawa hawa nafsu. Seolah-olah kalau kerjasama dengan orang kafir dalam masalah siasa, dalam masalah politik, itu seolah-olah mendukung kekafiran mereka. Wa'iyadzubillah. Padahal, kalau kita lihat, mana negara di seluruh dunia ini yang memegang, yang hukumnya undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah? Saudi Arabia. Mana negara yang barakallahu fikum, ya, naam undang-undangnya di atas tegak di atas Al-Quran dan Sunnah? Saudi Arabia. Dan mana negara yang sistem pemerintahannya diatur dengan demokrasi? Rata-rata di luar negara Saudi Arabia. Demokrasi dari siapa? Dari Yahudi. Ciptaan Yahudi. Nah, mereka ingin menutup ini, ya, tapi mengambil kesalahan-kesalahan Saudi, ya, menjadikan tindakan-tindakan Saudi Arabia untuk disalahkan, untuk ditutup mata bahwasannya mereka ini sebenarnya lagi bekerja sama dengan orang-orang ya Yahudi dan Nasara. Mereka berada di atas demokrasi. Padahal Saudi berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Nah ini, ya terkadang, kalau ini kita ingatkan, rata-rata mereka pada diam. Ya, orang-orang yang ingin membenci Saudi, katakan aja. Ya sudah, sekarang siapa sih negara yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah? Siapa satu-satunya negara yang tidak memakai sistem demokrasi? Siapa? Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyyah. Kerajaan Saudi Arab. Na'am, barakallahu fiik. Ya. Kemudian, lakin musalahatuhum ala tarki ba'di umur din la tajus. Ya, ini. Akan tetapi, bernamai dengan mereka orang-orang kafir dalam meninggalkan sebagian perkara agama ini yang tidak diperbolehkan. Jadi apa? Yang diperbolehkan berdamai dengan orang kafir dari sisi masalah dunia, urusan dunia, muamalah politik, ya, dan lain-lainnya. Yang tidak boleh berdamai dalam urusan agama. Urusan agama kita tidak boleh membenarkan ritual kesyirikan mereka. Kita tidak boleh membenarkan metode cara mereka beragama. Tidak boleh demikian. Kita tetap mengingatkan kaum muslimin. Mengingatkan manusia bagaimana ya rusaknya kesyirikan. Mengingatkan kepada kaum muslimin akan orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan. Ya, karena inilah prinsip ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Nah. Baik, kemudian ikhwani fi din rahimahumullah, kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa illa faman ladzi hamala al-muslimina 'ala sabri 'ala dhalika al-'adab wal asri wal darbi wal hijrati ila al-habasha. Ya. Kalau memang bukan karena masalah ini, masyaallah. Kalau memang bukan karena masalah ingin menegakkan prinsip al-wala wal bara, ya. Faman ladzi hamala al-muslimina 'ala sabr? Maka apa yang membuat kaum muslimin untuk bersabar? Tegak di atas kesabaran ketika itu 'ala dzalikal 'adzab, atas terhadap siksaan, terhadap penawanan, wa darbi terhadap pemukulan, wa hijrati ila al-habasyah, terhadap apa? Sikap mereka apa? Memilih untuk lebih baik hijrah ke Habasyah daripada harus tinggal di Makkah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ikhwan fillah rahimakumullah, kalau prinsip al-wala wal-bara ini bukan suatu kewajiban, ya, maka Rasul tidak meminta mereka untuk bersabar. Sudah, ya sudah, kalau memang kita kena, kita ditindas, kita dipukul oleh musyrikin, kita ditangkap, kita disiksa, ya sudah. Ya, nah, kita agungkan agama mereka, kita benarkan agama mereka. Pasti Rasul akan menyampaikan demikian, tapi apa? Rasul tidak pernah mencabut kewajiban untuk berprinsip al-wala wal-bara. Bahkan yang diminta oleh Rasul apa? Kalian bersabar di atas ini. Bersabarlah di atas apa? Di atas prinsip ini. Walaupun kalian dipukul, walaupun kalian ditindas, walaupun kalian ditangkap, walaupun kalian ditawan. Dan pada puncaknya Al-Rasul sampai apa? Sampai mengajak mereka untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah bagi kaum muslimin yang ketika itu lemah. Yang tidak memiliki pembela. Ya. Dianjurkan dari Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah. Rasulullah SAW tidak menganjurkan. Ya sudah, bagi kalian yang lemah, yang tidak ada pembela. Ya sudah, kalian berdamailah dengan musyrikin. Tidak. Tapi tetap disuruh mereka pindah. Meninggalkan tempat kelahiran mereka, tempat mereka bekerja, tempat mereka hidup, tempat mereka berkeluarga, tempat mereka memiliki keturunan, tempat mereka negeri, tumpah darah mereka. Mereka harus tinggalkan karena apa? Menegakkan prinsip al-wala wal-bara. Dari sini kita pahami begitu agungnya prinsip ini. Begitu agungnya prinsip ini. Bahkan prinsip ini digandengkan dengan tauhid, dengan salah satu konsekuensi daripada tauhid. Nah, sehingga ya, apabila kita mengaku diri sebagai ahli tauhid, yang namanya ahli menguasai, mengetahui, ya memahami, ya, kalau dikatakan ahli al-bait, ya, orang yang paham terhadap rumahnya secara bahasa, ya, paham terhadap lingkungan rumahnya, ya. Paham terhadap kondisi rumahnya. Ya. Kadang kalau bahasa Arab ditanya, kalau kita bahasakan istri, biasanya, oh, nanti saya sampaikan kepada ahli. Ya. Ahli itu maksudnya ahli, ya, maksudnya istri, istilah orang Arab demikian. Ini yang paling memahami kondisi rumah. Yaitu istri, tempatnya di rumah, dia paling memahami kondisi rumah. Nah, makanya, oleh karena kalau kita mengaku sebagai ahli tauhid, kita harus memahami seluk-beluk konsekuensi bagaimana tauhid itu sebenarnya. Barakallahu. Dan salah satu ilmu konsekuensi daripada tauhid menegakkan prinsip al-wala wal bara. Barakallahu. Kita baca sedikit lagi syarahnya daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata beliau hafizahullah, "Ma sababu ma nala al-muslimina fi Makkah?" Apa sebab yang menimpa ya naam kaum muslimin di Mekah? Ya, ini Syekh ingin menanyakan kepada kita yang jawabannya kita sebenarnya sudah tahu sendiri. Ya, apa yang menyebabkan ya yang apa yang sebab yang menimpa kaum muslimin di Mekah? Yaitu apa yang tadi disebutkan Syekh Muhammad bin Wahab, penindasan ya, boikot ya, naam ya, permusuhan yang begitu besar, pembunuhan bahkan teror. Subhanallah. Nah, hal li'annahum muslimun yusallun wa yusumun, ya, apakah karena mereka kaum muslimin itu, karena apakah sebab mereka diboikot, sebab mereka dipukul, sebab mereka disiksa, sebab mereka ditawan, disebabkan karena mereka sholat dan puasa? Ya, kata Syekh Sulaiman, apa itu sebabnya? Ya, apa kata Syekh Sulaiman? Lah, bukan. Bukan karena mereka sholat, bukan karena mereka puasa. Bal li'annahum abghadu al-kuffara wa'adawhum. Bahkan penyebabnya adalah apa? Karena mereka membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka orang-orang kafir. Ini sebabnya. Bayangkan kalau mereka ya tidak membenci orang kafir, tidak membenci musuh-musuh Allah ini, tapi tugas mereka apa? Hanya sholat saja, puasa saja. Ya, nah, tidak akan dimusuhi oleh orang kafir. Tidak akan dibenci oleh orang kafir. Tidak akan terjadi pemboikotan. Tidak akan terjadi hijrah. Tidak akan terjadi penawanan, pemukulan, penyiksaan terhadap kaum muslimin. Kalau sehari-hari mereka hanya sholat, hanya puasa. Tidak. Tapi penyebab utama kenapa mereka dimusuhi, diperangi, diboikot? Karena mereka meluapkan kebencian mereka terhadap musyrikin. Ya. Bagaimana bentuknya? Mereka tidak mau ikut beribadah kepada cara-cara orang musyrikin. Bahkan mereka memperingati ya kepada teman-temannya, ya saudara-saudaranya, untuk tidak beribadah seperti mana ibadah orang-orang musyrikin. Bahkan mereka mengatakan orang yang mengajak kepada peribadahan tersebut dia jahil, dia bodoh, dia tidak berilmu, dia hanya memakai akal dan hawa nafsu. Seperti inilah sikap para sahabat dulu. Dan dengan sikap inilah mereka dimusuhi barakallahu fikum. Ya. Wa nahaw 'anil syirki billah, dan sebab mereka dimusuhi, dibaikot adalah mereka na'am melarang dari berbuat kesyirikan. Ya. Jadi bukan hanya cuman diam tok. Benci kepada orang kafir bukan hanya diam tok, tetap berdakwah untuk mengajak orang-orang jangan sampai terjerumus kepada praktek kebidahan dan terhipnotis atau tercubah hati dengan orang yang mengajak kepada kesyirikan dan kebidahan. Nah, ya. Hadza huwa sabab. Inilah sebabnya. Wa illa law annahum shamu wa sallu wa ishtaghalu bi dzikri, ya, wa lam yata'arradu li ahadin. Ya. Kalaulah tidak seperti itu, ya. Bagaimana gambarannya? Bahwasanya mereka cuma sekedar apa? Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka sibuk dengan zikir, wa lam yata'arradu li ahadin, serta tidak menyinggung siapapun. Ma hasala lahum adza bidarbi wal habsi wal asri, ya, tidak akan menimpa kepada mereka para sahabat itu gangguan berupa pemukulan, berupa penahanan, berupa penawaran. Wala mahtaju ila sabri, dan kaum muslimin tidak butuh untuk bersabar ketika itu, tinggal berdamai kok, apa susahnya? Kami mengaku sebagai agama Islam, ya sudah, kami tugasnya sholat, puasa, ya, berzakat, berbuat kebaikan. Kami tidak akan menyinggung ibadah mereka kaum musyrikin yang ada di Mekah itu. Ya. Nah, ya, maka untuk kita tidak akan butuh dengan kesabaran. Karena musyrikin tidak akan mengganggu kita kalau kerjaan kita hanya seperti itu. Nah, ya. Li'anna sabra, karena sesungguhnya kesabaran la yakunu illa 'ala syai'in makruh. Karena sesungguhnya kesabaran itu tidak ada, tidak akan muncul kecuali terhadap sesuatu yang dibenci barakallahu fikum. Ya. Kenapa sih rasa sabar itu muncul? Karena kan awal mulanya karena ada sesuatu yang tidak kita suka. Contoh misal musibah. Kita dituntut untuk bersabar. Bahkan menjalankan ketaatan, menjalankan contoh misalnya kita harus taklim. Ya, hujan-hujan seperti tadi. Sebenarnya hati ini enggak suka. Kalau seandainya suruh memilih, kan lebih enak terang. Apalagi rumahnya dekat sama masjid, ya. Saya lebih suka seperti itu, taklim itu. Ini saya harus jauh, hujan lagi. Di sinilah kesabaran itu muncul. Apabila mereka memilih bersabar, maka mereka akan menempuh jalannya. Ya, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sekali lagi kaidahnya apa? Sabar itu muncul diakibatkan karena ada rasa yang tidak disukai. Ya, ada rasa yang kita benci. Musibah, ya. Bencana, barakallahu fikum, kehilangan harta, kehilangan keluarga, barakallahu fikum, bahkan melakukan ketaatan juga harus dituntut kesabaran, dan juga ya meninggalkan kemaksiatan juga dituntut untuk kesabaran. Kenapa meninggalkan kemaksiatan kita harus bersabar? Kenapa? Karena maksiat itu kan enak, lezat, ya. Tapi kita dituntut untuk meninggalkannya apa? Kita tidak suka yang enak-enak kok kita hindari, kan ada rasa tidak suka. Tapi kita dituntut untuk bersabar. Ya, bersabar atas rasa ketidaksukaan ini. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, inilah yang ya kita dengarkan bersama penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan prinsip al-wala wal bara yang terus dipegang oleh Rasulullah SAW, apapun resikonya, apapun tantangannya. Beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah mencabut prinsip al-wala wal bara sampai akhir zaman nanti, tidak terkecuali pada kita di hari ini. Bukan hanya di zaman sahabat, tapi di zaman kita juga, ya, termasuk orang-orang yang harus memegang prinsip al-wala wal bara. Dan orang yang memegang prinsip al-wala wal bara ini sedikit, ya, berapa banyak orang yang terfitnah dengan keilmuan, dengan titel, dengan segala-gala macam, ya, tapi ketika disinggung prinsip al-wala wal-bara, mereka sama sekali tidak memilikinya wa iyadzu billah. Oleh karenanya ikhwan fil din rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di atas tauhid was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, terus menjaga hati kita, langkah kaki kita, kehidupan kita, terus memperbaiki kehidupan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan makin hari, ya, makin lanjut usia, makin terus bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhir usia kita Allah menutup usia kita di atas ketakwaan, di atas keimanan, di atas kesabaran, di atas rasa cinta, rasa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.